Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wirda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga apa yang kita dapatkan dari kajian yang penuh dengan kekurangan ini bisa kita amalkan dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita masih bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad atau biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bersama kitab yang sangat fenomenal, kitab yang menjadi rekomendasi para ulama kita dari zaman ke zaman semenjak tahun penulisannya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, kitab yang diterima oleh dunia dan penyebarannya hanya kalah dengan Kitabullah atau Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, bersyukurlah ketika Allah memberikan kesempatan, Allah memberikan taufik kepada kita untuk mempelajari kitab ini. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, dan kita masih bersama kisah yang sangat menarik, sangat kaya akan hikmah, kaya akan ibrah, kaya akan pengalaman, kaya akan ilmu yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di hadis yang ke-21 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kisah tentang seorang sahabat besar, penyair Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pejuang dan patriot Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sosok yang mendedikasikan hidupnya, waktunya, dirinya, hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika perang Tabuk, beliau melakukan sebuah kesalahan. Beliau melakukan sebuah blunder sehingga beliau terpaksa duduk di kursi pesakitan. Tapi pada akhirnya beliau menjadi pahlawan dalam kisah ini. Oleh karena itu, seperti apa kisah tersebut dan seperti apa kelanjutan, kita akan pelan-pelan dengan penuh kekurangan dan penuh keterbatasan untuk mengkaji kitab ini dan kisah ini. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, sudah kita bahas sebelumnya bahwa kita mendengar langsung dari tokoh utamanya Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau bercerita di hadapan anaknya lalu untuk kita semua. Dan beliau mengatakan bagaimana track record beliau sebagai seorang pejuang yang tidak pernah absen di setiap perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali di perang Badar, dan itu pun banyak orang tidak mengetahui karena memang Nabi awalnya tidak berniat untuk melakukan peperangan. Tapi beliau katakan, saya ikut baiat Aqabah, janji setia di Aqabah. Aqabah yang kedua yang merupakan kejadian yang merubah peta perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun mengatakan dengan apa adanya, dengan penuh kejujuran, bahwa beliau pada saat hari-hari Tabuk berada di kondisi yang prima, kondisi yang sangat kuat, kondisi yang sangat lapang. Tidak ada alasan dari sisi ini, tidak ada masalah dari sisi ini. Bahkan beliau punya dua tunggangan pada saat itu. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, Lalu beliau menceritakan bagaimana Nabi SAW membuka secara terang-terangan tentang peperangan yang akan dihadapi oleh umat Islam pada saat itu. Dan ini berbeda, sangat berbeda dengan peperangan-peperangan atau perjuangan-perjuangan sebelumnya yang beliau suka mengaburkan arah dan tujuan peperangan. Tapi dalam kondisi ini, Ka'ab mengatakan, "Fajjalla lil muslimina amrahum." Nabi SAW membuka semuanya. Oh, kita akan menghadapi Romawi, kita akan pergi ke Tabuk, kita akan menghadapi Mafaza, gurun pasir yang mematikan dan menakutkan tersebut. Dan dalam kondisi yang sangat panas, suhu bisa mencapai 50-an derajat. Dan di waktu yang sama, kota Madinah sedang panen kurma. Dan sangat nyaman untuk rebahan di rumah, lalu dinaungi oleh pohon-pohon kurma atau atap-atap rumah mereka sambil menikmati kurma-kurma basah. Dan secara apa adanya dan terbuka, Ka'ab bin Malik mengatakan, "Fa'ana ilaiha as'ar." Dan aku lebih condong ke sana terus terang. Aku lebih condong untuk menikmati kurma dan menikmati naungan dari tajam dan panasnya terik sinar matahari pada saat itu. Dan beliau juga mengatakan, "Fatajahaza Rasulullah SAW wal muslimuna ma'ah." Tapi itu tidak menghalangi Rasulullah SAW dan umat Islam untuk melakukan persiapan, persiapan, dan demi persiapan itu. Dan kita sudah jelaskan bagaimana para sahabat bersiap, bagaimana mereka saling support satu dengan yang lain. Mereka asah pedang mereka, mereka persiapkan tombak mereka, mereka persiapkan anak-anak panah mereka, dan mereka mensupport sahabat dan saudara mereka yang kekurangan dan tidak memiliki perbekalan yang cukup. Kita sudah jelaskan bagaimana Abdurrahman bin Auf, bagaimana Uthman bin Affan, sampai-sampai Nabi mengatakan, "Madarra ibnu Affan ma'amila ba'dal yawm." Tidak akan memudaratkan Uthman bin Affan setelah apa yang beliau berikan pada hari ini. Allahu Akbar. Tidak memudaratkan Uthman bin Affan setelah apa yang beliau berikan pada hari ini. Dan salah satu yang sangat fenomenal adalah kisah Fastabiqul Khairat antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Bagaimana Umar bertekad untuk mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Mengalahkan apa? Harta Abu Bakar. Mengalahkan apa? Kendaraan Abu Bakar, tidak. Bagaimana berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan setengah harta Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Sampai-sampai Nabi bertanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Dan Umar dengan yakin, dengan penuh tekad mengatakan, "Mithlahu." Aku tinggalkan seperti yang aku kasih ke engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang aku berikan adalah setengah hartaku. Allahu Akbar. Setengah harta. Setengah harta. Itu enggak mudah. Apalagi bagi orang kaya. Bagi orang miskin yang hanya punya 50 ribu, mungkin dengan mudah dia keluarkan 25 ribu. Mungkin, sekali lagi, kita tidak meremehkan. Tapi yang punya 25 miliar, yang punya 50 miliar, mudahkah dia keluarkan 25 miliar di jalan Allah Subhanahu wa taala? Dan itulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Itulah para sahabat radhiyallahu taala an. Tapi ternyata kisah itu tidak titik sampai di sini. Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Ketika ditanya, "Apa yang kau sisakan untuk istri dan anakmu? Apa yang kau tinggalkan untuk istri dan anakmu?" Maka Abu Bakar mengatakan, "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Allahu Akbar. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Gak ada lagi. Tapi aku yakin, apabila aku memberikan ini di jalan Allah, Allah pasti akan menjaga istri dan anak-anakku. Kalau aku berikan hartaku di jalan Allah, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan mereka. Kalau aku memberikan hartaku di jalan Allah, Allah pasti akan memberkahi keluargaku. Allah pasti akan jaga. Allah akan berikan. Ini jalan Allah. Mana yang lebih mulia ketika atau kecuali pada saat harta kita kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling luar biasa. Dan itu keyakinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tanpa ada keraguan, tanpa maju mundur dan tanpa mempedulikan. Dan tanpa memikirkan pihak lain. Kata para ulama bahwa Abu Bakar tidak sudah berada pada level tidak menjadikan manusia sebagai kompetitornya. Beliau hanya berpikir, apa yang saya bisa berikan, saya berikan. Apa yang saya bisa berikan, saya berikan. Kalau hanya untuk mengalahkan Umar, buat apa seluruh harta? Umar memberikan setengah harta. Kalau hanya untuk mengalahkan Umar, ya udah 50% plus 1 selesai. Umar kalah. 50% plus 1, Umar kalah. Atau kamu sedikit lebih banyak, 2/3 harta Umar kalah. Tapi kenapa seluruh hartanya diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin Allah muliakan. Karena Abu Bakar As-Siddiq sudah berpikir apa yang terbaik yang bisa aku berikan, terlepas orang memberikan apa. Terlepas manusia memberikan seperti apa. Oleh karena itu jemaah sekalian, itu pemandangan yang begitu indah di hari-hari menjelang keberangkatan di Perang Tabuk. Tapi apa yang terjadi dengan tokoh utama kita, Ka'ab bin Malik, mengatakan, aku pergi, aku keluar dari rumah di pagi hari untuk bersiap-siap, lalu aku pulang tanpa persiapan apapun. Lalu aku pergi lagi di pagi hari, lalu aku pulang, dan ternyata aku belum melakukan persiapan apapun. Tapi selalu pada saat itu Ka'ab mengatakan, ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Kalau aku mau, aku bisa selesaikan ini semua. Kalau aku mau, aku bisa menyelesaikan ini semua. Kalau aku mau, aku bisa menyelesaikan ini semua. Kalau aku mau, aku bisa mempersiapkan ini semua. Kalau aku mau, aku bisa mempersiapkan ini semua. Ini pelajaran berharga bagi kita. Jangan mengandalkan diri kita. Jangan mengatakan kalau aku mau. Tapi kalau Allah kasih pertolongan, kalau Allah kasih taufik, kalau Allah kasih hidayah kepada kita, ini bukan tentang kemauan kita. Ini bukan tentang kemauan kita. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 23-24, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah." Dan jangan sekali-kali kalian mengatakan tentang suatu hal, aku pasti mengerjakannya atau mampu mengerjakannya esok hari, illa ayyasha Allah, kecuali mengatakan insyaallah. Kecuali mengatakan jika Allah kehendaki. Jika Allah berikan taufik kepada saya, jika Allah berikan pertolongan kepada saya. Saudaraku yang Allah muliakan, bukankah kalau kita ditanya atau semua kita ditanya, kamu mau jadi baik enggak? Semua orang mengatakan aku mau jadi baik. Mau jadi soleh enggak? Semua mengatakan aku mau jadi soleh. Tapi apakah setiap orang yang mengatakan aku mau jadi orang soleh, dia mendapatkan kesolehan, dia mendapatkan ketakwaan? Ini bukan tentang kemauan Anda. Ini tentang taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, jangan biarkan diri kita mengandalkan kemampuan kita semata. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah, dan yang lemah hendaknya bertumpu kepada yang maha kuat. Hendaknya bergantung kepada yang maha kuat. Hendaknya tahu diri dan tidak melakukan apapun dengan membangun pondasi pada dirinya yang lemah. Karena sekali lagi manusia diciptakan dalam kondisi yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Surat An-Nisa ayat 28. Hadirin yang Allah muliakan. Dan hal itu terus berlangsung di hari-hari persiapan. Sedangkan manusia semakin hari menjelang hari H semakin tuntas persiapannya. Mulai dari 10%, 20%, 30%, 40% sampai 100%. Tapi Ka'ab bin Malik tidak melakukan apapun. Sampai pada hari H, Nabi dan seluruh pasukan atau Nabi dan pasukan berangkat. Dan kata Ka'ab, lam aqdi min jihazi syai'a. aku belum mempersiapkan persiapanku dan perbekalanku sama sekali. Syai'a. Allahu Akbar. Lihat fatalnya mengandalkan diri sendiri. Fatalnya bertumpu pada diri sendiri. Gak siap. Padahal expert, pengalaman, cerdas, kuat, prima, punya dua tunggangan. Ini bukan hal baru. Bahkan ini mungkin dinantikan. Karena ini adalah musuh yang berbeda dari peperangan-peperangan sebelumnya. Tapi tidak melakukan apapun. Sama godautu farajatu walam aqdi syai'a. Lalu lagi-lagi aku keluar di pagi hari. Lalu aku kembali. Dan sekali lagi aku tidak mempersiapkan apapun juga. Falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafaratal ghazwu. Dan itu terus berlangsung, berlanjut dan berlanjut sampai semua pasukan hilang, pergi. Dan aku kehilangan. Aku kehilangan mereka semua. Semua sudah pergi dari kota Madinah. Semuanya sudah pergi dari kota Madinah. Tapi Ka'ab masih mengatakan fahamamtu an artahil fa'adrakahum. Atau fa'udrikuhum. Enggak, tapi aku masih punya tekad. Aku akan kejar, nanti aku akan ketemu dengan mereka di perjalanan. Fayalaitani fa'altu. Andai saja aku melakukannya. Andai saja aku melakukannya. Thumma lam yuqaddar dzalikali. Ternyata Allah gak takdirkan itu kepada diriku. Lagi-lagi Allah yang menentukan jemaah. Allah yang mentakdirkan. Makanya sekali lagi jangan menunda. Jangan menunda, jangan menunda. Dan hanya mengandalkan gue pasti bisa. Tanpa mengucapkan insya Allah. Semua ini sesuai kehendak Allah SWT. Wa ma tasya'un illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan bisa mewujudkan apa yang kalian inginkan. Kecuali dikehendaki oleh Allah SWT. Dalam surat At-Takwir ayat terakhir. Dan ini harus tanamkan. Karena kita udah kebiasaan dari puluhan tahun ngandelin diri kita. Makanya kita terjatuh lagi. Jaga iman kita kepada Allah. Jaga tawakal kita kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dia. Kalau kita bertawakal kepada Allah. Kalau kita bergantung hanya kepada Allah, Allah akan cukupkan kita. Hadirin Allah muliakan. Jangan sampai menyesal. Sebagaimana menyesalnya Ka'ab bin Malik. Faya laytani fa'altu. Andai saja aku ambil momentum tersebut. Andai saja aku kejar. Dan beliau tidak lakukan. Beliau tidak lakukan itu. Padahal tidak ada faktor apapun secara teknis yang menghalangi beliau. Ini menunjukkan ibadah adalah taufik. Amal saleh adalah taufik. Berjuang adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu anugerah dari Rabbul Alamin. Anugerah yang sangat mahal. Maka bersyukurlah dan beruntunglah ketika Allah kasih hidayah kepada kita, dan jangan kita sia-siakan. Itu anugerah termahal di dunia. Allah kasih kesempatan kita berada di siratul mustaqim. Bukankah itu yang kita baca dan kita minta? Ihdinas siratul mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratul ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Itu jalannya orang-orang, jalannya para nabi dan rasul. Jalannya orang-orang yang benar-benar percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, selalu membenarkan apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan dan disunahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasyuhada. Dan orang-orang yang rela berkorban dan akhirnya wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita minta. Dan orang-orang soleh. Orang-orang soleh jemaah. Jadi kita minta jalannya orang para nabi. Orang-orang beriman dan percaya sama Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi kita minta, ya Allah tunjukkanlah kami perjuangan, gitu, jalan perjuangan. Kenapa hidupnya santai-santai? Wong kita minta kepada Allah jalan perjuangan. Syuhada. wassalihin, dan jalannya orang-orang soleh. Itu yang kita minta. Maka jangan sia-siakan, jangan remehkan. Dan ketika kita di sana, jangan andalkan diri kita. Kita di sini, anak ini di sini gitu. Ini udah bertahun-tahun ya, karena kita kerja keras. Kata siapa kerja keras? Emangnya kak aku gak kerja keras? Oke, Anda kerja keras. Anda pernah ketusuk 17 kali? Kak pernah di perang Uhud? Jangan pernah mengatakan hal tersebut, saudaraku. Wa ma taufiqi illa billah. Para nabi mengatakan, ini seluruh performaku tidak ada taufik kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Rahasianya itu taufik dari Allah, bukan karena kehebatan, bukan karena kecerdasan, bukan karena performa sebatas diri sendiri, bukan. Hadirin yang Allah muliakan, dan itu tidak terjadi. Ka'ab tidak menyusul, tidak mengejar. Ka'ab tidak menyusul dan tidak mengejar. Faya laytani fa'altu. Padahal ada satu dua nama dalam riwayat yang divalidkan oleh sebagian ulama, itu ngejar. Itu ngejar. Tapi Ka'ab enggak ngejar. Di antara yang mengejar, dijelaskan sebagian ulama dalam kitab Sirah seperti Ibnu Hisham dan dalam hadis yang dihasankan sebagian ulama seperti Ibnu Katsir, itu Abu Dzar. Abu Dzar ngejar. Padahal sebelumnya sempat tertinggal karena kendaraannya lambat. Nanti kita jelaskan sedikit. Tapi Ka'ab gak ngejar, padahal ada dua kendaraan. Subhanallah. Lalu apa yang terjadi? Mari kita lanjutkan. Fatafiktu idha kharajtu finnasi ba'da khuruji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku keluar dari rumahku dan berjalan menusuri kota Madinah setelah berangkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab keluar jemaah, ngeliat kondisi kota Madinah. Ngeliat orang, ada siapa sih? Siapa aja yang gak ikut? Apa yang terjadi? Yuhzinuni anni la arali uswa. Pemandangan yang aku lihat betul-betul menyedihkan hatiku. Pemandangan yang aku lihat pada saat aku belusukan, pada saat aku berjalan menelusuri kota Madinah, itu benar-benar menyakiti diriku, menyayat-nyayat hatiku. Apa yang belum kulihat jemaah? Apa yang Ka'ab bin Malik lihat dengan kedua matanya? Pemandangan seperti apa yang menyedihkan hati seorang Ka'ab bin Malik? Ternyata anila arali uswa illa rajulan maghmusan alayhi fi nifaq aw rajulan mimman adzarallahu ta'ala min adu'afa. Ternyata yang aku lihat adalah aku tidak melihat uswah, aku tidak melihat teladan, aku tidak melihat tokoh, atau aku tidak melihat sosok yang berada di kota Madinah kecuali orang-orang yang tertuduh munafik, orang-orang yang suspek munafik, atau orang yang diberikan uzur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang lemah, dari orang-orang lemah. Selebihnya enggak ada. Selebihnya tidak ada. Jadi kata para ulama, yang berada di kota Madinah setelah Nabi SAW berangkat, setelah Nabi SAW berangkat, itu setidaknya ada beberapa komunitas atau golongan. Kelompok pertama adalah ke Ka'ab bin Malik. Dan dua sahabatnya radhiyallahu ta'ala yang tidak ikut tanpa ada alasan apapun. Yang tidak ikut tanpa ada alasan apapun. Gak ada excuse, gak ada alasan. Gak sakit. Bukan karena gak punya uang. Bukan karena gak punya kendaraan. Bukan karena ada tugas negara. Bukan. Gak ada alasan. Ka'ab bin Malik dan dua sosok lain yang nanti kita akan sebutkan di waktunya. Insyaallah ta'ala. Yang kedua adalah orang-orang lemah, orang sakit, atau orang yang mampu. Di antaranya Allah firmankan dalam surat At-Taubah 92 yang beberapa kali kita ulang tersebut. Ketika mereka datang kepada Nabi SAW, minta tolong dibawa ya Rasul, tolong bawa kami ya Rasul, tolong bawa kami ya Rasul. Lalu Nabi SAW mengatakan, La ajidu ma ahmilukum alaih. Mohon maaf, aku gak bisa ngebawa kalian untuk peperangan ini, gak bisa. Tawallaw a'yunum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Lalu mereka pulang dalam kondisi nangis karena mereka enggak punya dana untuk berinfak di jalan Allah atau memodali mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, atau anak orang-orang tua, wanita, anak-anak kecil, du'afa, pokoknya yang enggak mampu. Itu yang kedua. Jadi yang sakit, atau yang gak punya uang, atau karena faktor usia, karena wanita, atau anak-anak. Yang kedua. Jadi kita lihat Ka'ab. Orang tua nih. Oh itu lagi sakit. Oh itu, ini mah ibu-ibu, wanita. Ini, aku tahu dia gak punya uang. Ini, itu mah usianya udah puluhan tahun. Jadi belum lihat itu. Terus yang berikutnya jelaskan. Yang komunitas yang ketiga munafik. Munafik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ka'ab, illa rajulan maghmusan 'alaihi fin nifaq. Kecuali orang yang munafik. Dan kita tahu munafik, orang-orang munafik paling gak suka dengan perjuangan. Orang-orang munafik hanya mau enaknya aja. Orang-orang munafik selalu cari aman. Orang-orang munafik tidak mau keluar dari zona aman. Orang-orang munafik gak pernah mau keluar dari zona aman. Orang-orang munafik gak mau berjuang. Orang-orang munafik gak mau capek, gak mau letih, gak mau lelah. Tapi begitu dapat hasil, mau nomor satu tuh. Mau ikut menikmati. Dan bukan hanya gak ikut berjuang, tapi menggembosi, jemaah. Menggembosi. Betul-betul menggembosi. Hadirin yang Allah muliakan. Dan kita tahu bersama, salah satu isu yang mereka angkat sebelum keberangkatan Nabi SAW dan para sahabat ke Perang Tabuk adalah mereka berusaha menghancurkan semangat juang para sahabat dengan mengatakan ini kondisi sangat amat panas. Jangan berangkat, ini panasnya minta ampun. Udah gitu kalian akan melewati mafaza. Ini panasnya luar biasa. Sangat-sangat panas. Dan saking mereka viralkan narasi bahwa ini sangat panas, ini gak nyaman, ini bahaya. Sampai Allah firmankan kan di dalam Al-Quran. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ. Mereka mengatakan, kalian jangan berangkat karena kondisi sangat panas. Sampai Allah sebutkan, karena ini viral pada saat di kota Madinah. Jangan panas, ini panas luar biasa. Mendingan di rumah. Ini musim panen korma, enak kita duduk santai, makan korma, lalu berteduh, angin sepoi-sepoi, urzain, Masya Allah, enak. La tanfiru fil har, jangan kalian berangkat, ini panas banget, tundalah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Enggak banyak alasan. Allah langsung perintahkan, Nabi SAW mengatakan kepada mereka, "Qul!" Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, "Naru jahannam ashaddu harra." Api neraka jahannam lebih panas dari ini. Law kanu yafqahun. Kalau mereka mengerti dan kalau mereka paham bagaimana siksanya api neraka. Surat At-Taubah ayat 81. Lihat, diskaknya enak sekali. Enggak buat, enggak kok hanya 50 derajat Celcius, kita kan biasa nih. Kan ente kayak orang kutub aja. Atau ente kayak orang Kanada aja. Kita kan biasa orang Arab nih. Orang Arab biasa panas. Ini bukan isu baru. Enggak panjang lebar. Enggak usah bicara orang kutub lah. Enggak usah bicara orang Eskimo lah. Enggak. Qul naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun. Katakan kepada mereka, api neraka lebih panas kalau mereka mengetahui. Langsung skakmat. Selesai. Anak mengaku panas. Takut kebakar. Takut segala macam. Api neraka. Kalau gitu, kenapa Anda gak takut ke api neraka? Kalau Anda takut panas di sini, kenapa Anda gak takut api neraka? Api neraka jauh lebih panas. Api neraka mengerikan. Qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Tak bicara A, gak bicara B, gak bicara C. Oleh karena itu saudaraku, kalau kita gak, kalau kita malas hidup tidak nyaman di dunia, ketidaknyamanan di neraka lebih parah. Sekali kalau kita gak mau hidup tidak nyaman karena itu di jalan Allah. Kalau kita gak mau merasakan kita tidak nyamanan padahal itu di jalan yang diridhai oleh Allah. Kalau kita gak mau berada di sebuah kondisi tidak nyaman padahal itu sunnah Nabi SAW. Kondisi neraka jauh tidak nyaman. Kalau kita tahu apa yang akan terjadi di sana. Qul naru jahannam asyaddu harra. Katakan, api neraka jauh lebih panas jika mereka mengetahuinya. Ada orang malas ibadah karena panas lah, gerah lah. Ada banyak orang gak mau datang ke kajian karena aduh panas, gak enak. Anak ke masjid aja komplain. Gimana dia api neraka nanti? Oleh karena itu jamaah sekalian yang Allah muliakan. Ada orang yang mau haji, alasannya panas segala macam. Anda haji senyaman ini, Anda masih komplain. Haji udah seenak ini. Tenda Mina masih udah ada AC walaupun gak dingin. Tapi paling enggak, ini lebih jauh lebih baik daripada 100 tahun yang lalu. Ini jauh lebih baik daripada 200 tahun yang lalu. Fasilitas hari ini jauh lebih baik. Anda masih komplain. Api neraka jauh lebih panas daripada Mina. Kita gak mau berjuang. Gak mau capek untuk beribadah. Gak mau capek untuk beramal soleh. Kondisi di neraka jauh lebih capek daripada ini. Ini gak ada apa-apanya. Ini gak ada apa-apanya jemaah sekalian. Makanya ketika orang-orang munafik menyerang itu. Qul naru jahannam asyaddu harra. Law kanu yafqahun. Jadi orang-orang munafik gak ikut. Itu aja mereka gak ikut, subhanallah. Mereka gak berjuang bersama Nabi SAW. Orang munafik gak mau dengan perjuangan. munafik tidak mau dengan perjuangan. Tidak mau susah, enggak mau ribet. Pengennya enak-enak dapat iman, dapat ketakwaan, mati masuk surga itu. Dan itu yang dilihat Ka'ab. Ini suspek munafik. Ini suspek munafik. Kenapa munafik semua isinya? Sama orang-orang yang enggak mampu, yang ini. Hadirin yang Allah muliakan. Itu yang ada di kota Madinah pada saat itu yang dilihat oleh Ka'ab. Lalu yang terakhir, komunitas yang terakhir adalah orang yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menjaga kota Madinah. Bertanggung jawab terhadap kota Madinah. Karena walaupun berjuang, tapi sekali lagi kota Madinah gak boleh dibiarkan kosong begitu. Apalagi isinya cuman, isi yang baik-baiknya cuman orang tua, orang gak mampu, orang sakit, wanita, terus anak-anak. Sama orang munafik, ada orang munafik di situ. Ya janganlah dikosongin kota Madinah, bisa bahaya. Harus ada yang jaga. Harus ada yang jaga di sana. Hadirin yang Allah muliakan. Dan yang ditugaskan di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Sebagai contoh, profil komunitas ini Ali bin Abi Thalib. Radiyallahu ta'ala'an. Sahabat besar, tokoh besar, khalifah yang kita cintai, yang kita hormati, sepupu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu enggak ikut perang Tabuk. Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi mengatakan ketika berbicara tentang biografi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan lam yatakhallaf 'anil masyahid illa Tabuk. Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah absen perjuangan dan peperangan dengan Nabi SAW kecuali di perang Tabuk. Ali bin Abi Thalib tidak pernah absen. Kata Imam Al-Iraqi, hafidhu, rahimahullah, Al-Hafidh, ulama besar. Beliau gak pernah absen dalam perjuangan bersama Nabi SAW, kecuali di Perang Tabuk. Kecuali di Perang Tabuk. Dan awalnya beliau gak suka tentang itu. Kenapa saya dipilih gitu? Kenapa saya dipilih? Waktu Nabi SAW tunjuk Ali bin Abi Thalib, beliau gak suka sama sekali dengan misi ini. Kenapa saya? Kenapa saya? Kenapa saya gak disuruh berjuang aja? Bayangkan ini sahabat. Gak suka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Dan lu bertanya kepada Nabi SAW. Coba kalau kita di posisi Ali bin Abi Thalib, ini mau ngelawan Romawi, jumlah kalah, mereka 40 ribu, kita 30 ribu. Panas segala macam. Terus ditunjuk, Mas, jaga kota Madinah ya. Ini harus ada yang jaga nih, harus ada yang kontrol, harus ada yang mengelola. Mungkin kita, Alhamdulillah, gak ikut. Mungkin senang kita. Subhanallah. Alhamdulillah. Yes. Oh, yes. Senang. Aman udah. Alhamdulillah. Gak ketemu Romawi. Senang. Karena udah takut duluan dari awal. Jadi pas gak ditugaskan, Tapi ya Rasul ya. Padahal hati alhamdulillah, yes. Akhirnya ada yang ditunjuk. Oh, tapi Ali bin Abi Thalib beda jamaah. Apa responnya? Apa pertanyaannya? Atukhallifuni fis sibyan wan nisa. Dalam hadis Bukhari Muslim, Ali bin Abi Thalib bertanya, apakah engkau meninggalkan aku di kota Madinah bersama anak-anak kecil dan para wanita? Ya Rasul, kenapa tinggalin saya? Saya disuruh di sini bareng anak-anak kecil. Beliau bukan meremehkan anak kecil dan wanita, tidak sama sekali. Tapi maksud beliau, saya ingin berjuang. Saya ingin melakukan perjalanan ini bersama engkau. Jangan tinggalkan saya. Jangan tinggalkan saya. Saya ingin memberikan apa yang saya bisa berikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Lihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Semua ingin berangkat. Akhirnya Nabi menenangkan beliau. Bagaimana Nabi menenangkan Ali bin Abi Thalib? Ini luar biasa Nabi kita SAW. Karena argumentasi Ali dalam juga, engkau tinggalkan saya di sini bersama anak-anak kecil, saya mau berangkat ya Rasul, tolong bawa saya Rasul. Kata Nabi SAW, ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa ila annahu laysa nabiyyun ba'di. Wahai Ali bin Abi Thalib, apakah engkau tidak ridho jika posisimu atau jika hubunganmu dengan saya itu seperti Nabi Harun dan Nabi Musa? Hanya saja tidak ada nabi setelah diriku. Artinya engkau bukan nabi. Tapi aku percaya kepada engkau sebagaimana Nabi Musa percaya kepada Nabi Harun. Aku menitipkan para keluarga, anak-anak kecil, wanita, dan orang-orang gak mampu kepada engkau di saat aku harus pergi, sebagaimana Nabi Musa menitipkan itu kepada Nabi Harun ketika berangkat ke Miqat. Ini tugas mulia. Ini bukan remeh loh. Inilah tugas dan peran yang diemban oleh seorang nabi, yaitu Nabi Harun. Nabi Musa percaya dengan Nabi Harun. Nabi Musa percaya dengan Harun. Ini misi besar, ini kepercayaan, ini trust. Ini gak receh. Inilah peran yang dijalankan oleh Harun. Dan engkau seperti beliau. Cuma engkau bukan nabi. Gak ada nabi setelahku. Luar biasa. Itu Ali bin Abi Thalib jadi tinggi, lagi semangat lagi jamaah. Gak berkecil hati lagi. Gak merasa ditinggalkan. Kata Ali bin Abi, Raditu. Saya ridho ya Rasul. Dan mereka, bala. Ya benar. Itu benar. Saya kayak Harun nih, Masya Allah. Oh seneng. Bala. Bukan bala-bala. Bala-bala itu apa sih? Bakwan, bukan. Bala itu bahasa Arab. Artinya, ya benar tuh, benar. Itu saya kayak Harun. Oh Masya Allah, luar biasa jemaah. Aduh, jajak dia emban di amanah tersebut oleh Ali radhiyallahu anhu. Itu luar biasa para sahabatnya. Dan lihat kemampuan komunikasi Nabi SAW. Kemampuan Nabi SAW untuk mengangkat moral para sahabat. Kemampuan untuk mengangkat semangat para sahabat. Kemampuan mengajak para sahabat melihat angle yang berbeda. Melihat sisi yang berbeda dan positif. Sehingga seseorang semangat dalam mengerjakan tugasnya dan tidak merasa ditinggalkan, tidak merasa dikucilkan. Bukan ditinggalkan begitu aja. Oh, ini bagus nih. Ini kan yang hilang. Kemampuan komunikasi ini yang hilang di rumah tangga kita. Yang hilang di tengah-tengah para suami. Tidak bisa memberikan angle yang tepat sehingga istri itu semangat dalam mengerjakan sesuatu. Memotivasi. Atau ini angle, atau kemampuan ini kan hilang oleh para ayah yang tidak bisa memaksim atau memotivasi, membakar semangat anak-anaknya. Atau suami tidak bisa membakar semangat istri dan keluarganya. Atau seorang pemimpin di lingkungannya. Di persahabatannya. Di grupnya. Nabi SAW, Ali tenang, engkau ini kayak Harun loh. Yang benar, iya. Rodi itu, Masya Allah. Rodi itu. Hadirin Allah muliakan. Sahabat tuh semangatnya luar biasa. Makanya Ali gak mau ketinggalan pada Romawi. Makanya jemaah sekalian, ini musuh-musuh paling menakutkan selama ini. Ini kekuatan dunia. Tapi menariknya, jumlah pasukan Nabi SAW di perang Tabuk adalah jumlah terbanyak sepanjang sejarah sebelumnya. 30 ribu. Gak pernah ada 30 ribu. Jadi walaupun musuh yang dihadapi, musuh yang paling susah dibanding yang pengalaman sebelumnya, tapi itu gak mensurutkan mereka. Justru semakin semangat berjuang. Terbukti, yang berangkat 30 ribu orang. Dan itu rekor, gak pernah. Nabi SAW membawa pasukan sebanyak 30 ribu orang, gak pernah. Di perjuangan-perjuangan sebelumnya gak ada 30 ribu. Oh, yang diminta jaga di Madinah aja pengen ikut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abu Dzar dalam riwayat. Riwayat ini diperselisihkan para ulama, ada yang melemahkan, ada yang menghasankan seperti Ali bin Katsir menghasankan. Itu Abu Dzar itu berangkat ketinggalan karena tunggangannya lambat. Jadi kendaraannya lambat. Itu beliau turun, dalam riwayat itu beliau turun, beliau bawa sendiri bekalnya, taruh di pundak atau di punggungnya, jalan. Nyusul Nabi SAW. Ini kok, misalnya ontana lelet banget ya. Saya ini ketinggalan, gak ikut. Turun, ambil perbekalan semampunya, misalnya kalau bahasa kita sekarang pakai tas atau di taruh pundak atau punggung, jalan. Mungkin kalau kita udah balik kanan kali, ini uzur. Nanti alasannya ini aja. Mumpung nih ada alasan nih. Nabi gak akan marah. Bilang, kenapa kok gak, kok kenapa menghilang? Kok gak ada? Aku ini udah ikut, tapi ontaku ini lambat ya Rasul. Aku ketinggalan. Ya udah, aku pulang aja lagi ke Madinah. Mungkin kita begitu waktu itu. Tapi Abu Dzar enggak. Dalam riwayat tersebut. Turun, bawa, nyusul. Dari sini kita tahu bagaimana Ka'ab bin Malik enggak sedih jamaah. Ya Allah. Ini kan pejuang. Beliau kan mental pat. Beliau bukan pecundang. Beliau bukan munafik. Beliau hanya khilaf. Dan pas ngelihat gak ada temennya. Kalaupun ada ya Ali bin Abi Thalib misalnya. Dan itu memang punya tugas khusus dari Nabi. Sedangkan saya gak punya apa-apa. Itu aja lari, pengen berangkat. Ngelobi dulu Nabi SAW. Lalu saya, teman saya cuma munafik. Sama orang-orang yang lemah, gak bisa memang. Sedangkan saya yang bugar segala macam, cuma munafik. Oh sedih jemaah. Dan ini yang harus kita miliki. Ka'ab bin Malik benar melakukan miss. Tapi kepekaannya masih ada. Pas dia ngeliat lingkungannya, aduh gue salah lingkungan nih. Gak ada siapa-siapa. Nah adakah perasaan itu ketika kita khilaf? Ketika kita miss, lalu kita ke tempat maksiat, lalu kita ngelihat, ya Allah ini orang fasik, orang maksiat. Mana orang solehnya? Gue salah alamat nih. Ada gak kalimat gue salah alamat? Atau kita malah senang-senang, kita malah suka-suka, kita malah nyaman. Lalu berdoa Allah ghafurur rahim. Kesalahan itu wajar jamaah. Qulu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Kita mungkin sering atau berapa kali salah alamat, salah buat keputusan, akhirnya pergi dengan orang yang salah dan seterusnya. Tapi pas kita di tengah-tengah tuh kita mikir enggak? Sebelah kanan gue maksiat, sebelah kiri gue maksiat, depan maksiat, belakang maksiat. Kayaknya gue salah tempat nih. Ada enggak omongan gue salah tempat gitu? Lu selalu gak ada rasa sedih. Aduh sedih banget. Ka'ab bin Malik sedih jamaah. Ya Allah munafik nih, munafik. Teman-temannya para pejuang yang tulus, orang beriman yang tulus berangkat. Lalu kita gak berangkat, berjuang. Sedih beliau. Hadirin yang Allah muliakan. Ketika Ka'ab bin Malik tenggelam dalam kesedihannya, enam ratusan kilo dari kota Madinah di Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam melontarkan pertanyaan. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik? Apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Nabi teringat sahabat beliau yang beliau cintai ini, Ka'ab bin Malik, ketika sampai di Tabuk dan bertanya, kemana Ka'ab bin Malik? Apa yang sedang dilakukan Ka'ab bin Malik? Lalu ada yang menjawab. Dan jawabannya insyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaAllah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.